بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi as-sahihain li mu'allifihi Asy-Syaikh Abi Abdul Rahman Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala: man qadima min safarin wa huwa muftirun amsaka baqiyata yaumihi. Nah, belum mengatakan man qadima min safarin, barang siapa yang tiba dari satu perjalanan, wa huwa muftirun, dalam keadaan dia muftir, artinya dalam keadaan dia tidak puasa, amsaka baqiyata yaumihi, maka hendaknya dia menahan dirinya enam dari sisa harinya. Artinya, jika ada orang yang musafir, kemudian tiba di kampungnya, ya, di mana dia tadi tidak berpuasa, beliau di sini mengatakan amsaka baqiyata yaumihi, maka hendaknya dia menahan dirinya dari sisa hari dari harinya tersebut. Dan ini sebenarnya harus dirinci, wallahu alam. Nah, siapa yang musafir kemudian tiba di kampungnya di sore hari ataupun di siang hari, dalam keadaan dia tidak mengetahui, dalam keadaan dia tidak mengetahui bahwasanya hari itu sudah satu Ramadan umpamanya. Nah, di sini dia wajib untuk dia menahan dirinya. Wajib baginya untuk apa? Menahan dirinya. Dan dia niatkan untuk puasa. Tapi kalau memang dari awal dia sudah tahu bahwa hari ini adalah satu Ramadan atau dua Ramadan, tiga Ramadan dan seterusnya, dan dia memang tidak ada niat, ya, dia tidak ada niat untuk berpuasa karena dia musafir, karena boleh bagi orang yang musafir untuk tidak puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin iddatun min ayamin ukhra. Ya, siapa di antara kalian yang sakit ataupun dia musafir, maka hendaknya dia menggantinya di hari-hari yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang musafir, ya, tidak wajib untuk dia berpuasa. Nah, sekarang kalau di sini beliau mengatakan man qadima min safar, siapa yang tiba dari safar, wa huwa muftir, dalam keadaan dia tidak puasa, amsaka baqiyata yaumi, maka dia wajib untuk menahan dirinya dari makan minum dan yang semisal dengannya dari sisa harinya tersebut. Ini judul yang beliau berikan, judul. Nah, kelihatannya beliau menyebutkan secara mutlak seperti ini. Akan tapi wallahu alam, jika seandainya dia tiba dari safar dalam keadaan dia tidak tahu bahwa hari itu sudah satu Ramadan umpamanya. Nah, karena dia dalam perjalanan, ya, atau mungkin pulang dari kebunnya turun gunung, ya, sampai di desanya, di kampungnya baru tahu setelah sore hari asar bahwa itu satu Ramadan rupanya. Nah, di situ karena dia sudah sampai ilmu padanya bahwa itu satu Ramadan, namanya orang yang seperti ini yang wajib untuk menahan dirinya dan dianggap bahwasanya dia telah berpuasa. Nah, dia telah berpuasa dan tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Adapun kalau memang dia tidak ada niat puasa, padahal dia tahu bahwa itu bulan Ramadan, ya, karena dia musafir, dia sudah batalkan puasanya di jalan tadi, tiba siang hari ataupun sore hari, waktu asar, maka tidak ada kewajiban untuk apa? Menahan dirinya. Naam. Adapun dalil yang akan beliau sebutkan di sini, ini kita bawa kepada orang-orang yang tidak mengetahui bahwasanya hari itu sudah satu Ramadan. Naam. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, berkata Imam An-Nasa'i, jangan dilupa buat namanya beliau siapa? Ahmad ibnu Syu'aib Abu Abdurrahman. Qala akhbarana Abdullah ibnu Ahmad ibni Abdullah ibn Yunus. Ya. Abu Hasin. Qala hadatsana Abthar wa huwa Abthar ibn al-Qasim Abu Zaid az-Zabidi al-Kufi. Qala hadatsana Husain wa huwa Husain, pakai suat ya, bukan Husain tapi Husain, ibnu Abdurrahman as-Sulami, Abu al-Hudail kunyanya, al-Kufi orang Kufa negerinya, ani Sya'bi dari Asy-Sya'bi, wa huwa Amir ibnu Syarahil, Abu Amrin ya, Abu Amrin al-Hamdani. Dan beliau imam, seorang imam, Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, ma'ruf masyhur. An Muhammad ibni Sawfi, Sawfi dari Muhammad ibni Sawfi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram, di mana para ulama menyebutkan bahwa ini adalah puasa yang paling pertama diwajibkan kepada kaum muslimin. Dulunya awalnya dulu diwajibkan. Falamma furidha Ramadan turika, pada saat telah diwajibkan puasa Ramadan, puasa Asyura ini pun ditinggalkan, artinya kewajibannya. Nah, falamma furidha Ramadan turika. Nah, ditinggalkan, maksudnya hukum wajibnya, wallahu alam. Ya. Berdasarkan ucapannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan semakna dari Aisyah radhiyallahu anha. Man syaa aftar wa man syaa shoma. Siapa yang mau dia puasa, siapa yang tidak ya dia buka puasa. Ini setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Nabi alaihi salatu wasallam berkata pada hari Asyura. Di mana kaum muslimin saat itu diserukan untuk berpuasa hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Aminkum ahadun akala al-yawm? Apakah ada di antara kalian, salah satu di antara kalian yang telah makan pada hari ini? Di mana beliau saat itu mengucapkannya, bertanya kepada para sahabat setelah siang. Faqalu, maka mereka mengatakan, minna man shoma, di antara kami ada yang puasa. Wa minna man lam yasum, dan ada di antara kami yang belum puasa, yang tidak puasa. Minna man shoma, ada di antara kami wahai Rasulullah yang sedang puasa, artinya dari mulai dari terbitnya fajar tadi dia sudah memang niat puasa. Wa minna man lam yasum, dan di antara kami ada yang tidak puasa. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa atimmu baqiyata yaumikum, maka hendaknya kalian menyempurnakan sisa hari kalian ini. Nah, yang kalian yang puasa lanjutkan, yang tidak puasa sekarang mulai puasa, menahan diri. Maksudnya, fa'atimu baqiyata yaumikum, sempurnakan sisa kalian hari ini, hari kalian ini. Wa ba'athu ila ahli al-ardh, dan hendaknya kalian mengutus seseorang untuk menjumpai orang-orang penduduk ardh, bagian pinggiran ataupun bagian atas Madinah. Ya. Kalian mengumumkan, sampaikan pada penduduk tersebut, falyutimmu baqiyata yaumihim, hendaknya mereka menyempurnakan sisa hari mereka. Nah. Jadi ini sangat jelas bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan orang-orang hari itu untuk berpuasa padahal sudah siang hari. Jadi ada yang memang sudah sejak awal sebelum terbitnya fajar dia sudah niat untuk puasa. Dan ada di antara mereka yang tidak puasa, maka Nabi katakan, ya, lanjutkan dan sempurnakan sisa hari kalian ini, wahai kalian yang sedang puasa ataupun yang tidak puasa. Nah, ini kita bawa kepada siapa? Orang yang seperti tadi, dia tiba di kampungnya dari perjalanannya, dari safarnya, ataupun dari kebunnya yang jauh di pedalaman, ya, tidak ada HP, tidak ada signal, tidak ada radio, dia tidak tahu kalau hari itu, ya, satu Ramadan umpamanya. Maka siapa saja yang sudah mengilmuinya, nah, wajib baginya untuk apa? Menyempurnakan hari tersebut untuk menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasanya, ya, berdasarkan hadis ini. Nah, karena para sahabat tadi yang tidak puasa, baru tahu, baru mengilmui berdasarkan pemberitaan dari Nabi SAW. Adapun yang tiba dari safarnya sampai di kampungnya di tengah hari ataupun di sore hari, belum masuk maghrib, dia tahu hari itu hari puasa, hari Ramadan. Dia berbuka puasa di jalan karena dia musafir, dari kewajiban bagi orang musafir untuk puasa. Nah, apakah kita wajibkan untuk menahan dirinya setelah sampai di kampungnya untuk dia puasa? Nah, maka seperti ini Allah alam, tidak ada kewajiban baginya untuk apa? Menyambung puasanya. Nah, bahkan ya hari itu dia tidak dianggap puasa dan dia menggantinya di hari-hari yang lain. Wallahu alam. Qala al-hadithu sahihun ala syarti syaikhaini bi sanadi Ahmad al-Ati. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih sesuai dengan syaratnya Bukhari Muslim dengan sanadnya Al-Imam Ahmad yang akan datang penyebutannya. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, apa? Al-Imam Ibnu Majah wal Imam Ahmad, faqala haddatsana Husayn. Husayn bin Bashir. Qala akhbarana Husayn. Husayn bin Tariq bin Abdul Rahman bih. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال حدثنا هشام ابن سعيد قال أخبرنا معاوية ابن سلام ابن سلام قال سمعت يحيى ابن أبي كثير قال أخبرني بعجة ابن عبد الله أن أباه sesungguhnya ayahnya beliau أخبره telah mengabarinya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم sesungguhnya رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersabda berkata قال لهم يوما. Wa Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada mereka pada satu hari, hadza yaumu asyura fasum. Ini adalah hari Asyura, 10 Muharram. Hendaknya kalian berpuasa. Menunjukkan puasanya ini wajib dahulu awalnya. Ya. Falamma furida Ramadan, tapi saat puasa Ramadan telah diwajibkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Juga pula ayat yang setelahnya, ya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ya, ini kewajiban untuk berpuasa. Nah, puasa Ramadan. Maka setelah itu puasa hari Asyura ditinggalkan. Maksudnya tidak diwajibkan lagi. Nah, hadza yaumu Asyura, hari ini adalah hari Asyura, kata beliau alaihi salatu wasalam, fasumu. Hendaknya kalian berpuasa. Faqala rajulun min bani Amr ibni Auf. Maka berkata seseorang dari kalangan suku bani Amr ibni Auf, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, inni tarattu qaumi minhum shaim. Sesungguhnya saya meninggalkan orang-orangku, kaumku. Ya, minhum shaim. Di antara mereka ada yang berpuasa, wa minhum muftir, dan di antara mereka ada yang tidak puasa. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata, idhhab ilaihim. Ya, datangilah mereka. Ya, idhhab, pergilah, datangi mereka. Faman kana muftiran falyutimma shauma, siapa yang tidak puasa, falyutimma shauma, hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Tapi kan mereka tidak tahu, ya, mereka tidak mengetahui. Adapun orang yang musafir, ya, sekali lagi dia tahu bahwa hari ini hari puasa, kewajiban berpuasa bulan Ramadan, baik di awal ataupun di pertengahan ataupun akhir, boleh dia buka puasa di perjalanan karena dia musafir. Nah, sekarang kalau tiba di kampungnya, apakah kita akan wajibkan untuk menahan diri karena masih sore ataupun tengah hari dia tiba? Maka wallahu alam, tidak ada kewajiban untuk menahan sisa dari harinya. Nah, adapun hadis ini tidak ada menunjukkan tentang itu, tapi ini kita bawa kepada orang-orang yang tidak mengilmui bahwa hari itu hari puasa Ramadan sudah masuk, ya, atau mungkin ya seseorang yang baru masuk Islam, ya, kemudian setelah itu kita ya ajak dia, ya, latih dia untuk apa? Berpuasa karena dia baru mengilmuinya. Nah, ada pun yang memang tidak puasa dari asalnya karena dia musafir. Nah, boleh orang yang musafir tidak puasa. Dan tidak kewajiban sekali lagi untuk menahan diri dari sisa harinya ketika sampai di kampungnya sebelum malam. Nah, hadza haditsun sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih, wa huwa min al-ahadits allati alzamat Dharqutni al-Bukhari wa Muslim ay yukhrijaha, dan ini di antara hadis-hadis yang diilzami oleh Al-Imam Dharqutni kepada Bukhari dan Muslim untuk mereka berdua mengeluarkannya. Jadi maksudnya Al-Imam Dharqutni punya kitab namanya Al-Ilzam. Kemudian ada At-Tatabbu', Al-Ilzam wa At-Tatabbu'. Di mana dahulu dua kitab ini dijadikan sebagai apa istilahnya, kalau biasanya orang sudah mau selesai ya dari kuliahnya. Jadi Al-Imam Asy-Syaikh rahimallahu taala, Syekhun Asy-Syaikh rahimallahu, menjadikan dua kitab ini ya sebagai persyaratan untuk boleh mendapatkan S2-nya, ya, Al-Ilzam wa At-Tatabbu', di mana dalam munakasyah ya untuk mempertahankan S2-nya beliau di Jami' al-Islam al-Madinah, beliau disebutkan oleh salah seorang doktor dari dosen pembimbing beliau bahwasanya beliau mengatakan, wahai Asy-Syaikh Muqbil, hendaknya engkau menyimpan kitab yang satu ini untuk engkau jadikan sebagai untuk doktor, persiapan doktor. Tapi Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah ta'ala menolak. Ya, beliau mengatakan bahwa memang beliau tidak menginginkan titel. Ya. Nah. Jadi kitab ini diperbaiki oleh beliau, diberikan takhrij, diperbaiki, ya, kemudian dimajukan sebagai untuk persyaratan untuk mendapatkan gelar S2. Nah, jadi pal muhim bahwasanya kitab Al-Ilzam ini yang ditulis oleh Al-Imam Dharqutni, seolah-olah beliau dalam kitab itu mengatakan, wahai Bukhari Muslim, kenapa engkau tidak menyebutkan ataupun mengeluarkan hadis ini dalam kitab kalian berdua, padahal hadis ini sahih sesuai dengan syarat kalian berdua. Ya, maka tentu dijawab bahwasanya Al-Imam Bukhari dan Muslim tidaklah ingin menyebutkan seluruh hadis-hadis yang sahih, sebagaimana yang mereka berdua akui sendiri bahwa tidak semua hadis-hadis yang sahih mereka telah menyebutkannya dalam kitab mereka berdua, tapi masih ada yang lainnya. Nah, itu Al-Ilzam. Al-Ilzam adalah Al-Imam Dharqutni mencari. Tayyib afwan, ada orang menelpon tadi. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Jadi inilah kitab Al-Ilzam. Kitab Al-Ilzam sekali lagi adalah kitab yang memuat tentang hadis-hadis yang sahih sesuai dengan syaratnya Bukhari Muslim, di mana Al-Imam Dharqutni seolah-olah berkata bahwa kenapa kalian wahai Bukhari Muslim tidak menyebutkan hadis ini dalam kitab kalian berdua, padahal hadis ini sesuai dengan syarat kalian berdua. Tapi dijawab tentunya oleh para ulama bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim sebagaimana pernyataan mereka dari riwayat-riwayat yang ada bahwasanya mereka berdua memang tidaklah menginginkan menyebutkan seluruh hadis-hadis yang sahih dalam kitab mereka berdua, bahkan mereka berdua mengatakan masih banyak hadis-hadis yang sahih yang beliau tinggalkan yang tidak mereka sebutkan. Adapun At-Tatabbu', kitab At-Tatabbu' adalah hadis kitab yang memuat tentang hadis-hadis yang diteliti oleh Al-Imam Dharqutni. Kebalikan daripada yang pertama tadi. Kalau kitab At-Tatabbu' ini beliau meneliti hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim, mengatakan wahai Bukhari Muslim. Ya, seolah ucapannya seperti itu, mengatakan kenapa kalian menyebutkan hadis ini dalam kitab kalian berdua, padahal hadis ini diperbincangkan pada syaratnya seperti ini dan ini tidak sesuai dengan syarat kalian berdua. Ya, paling muhim. Ya, di antara jawabannya bahwasanya ya, adapun rawi-rawi yang dikeluarkan oleh Bukhari ataupun Muslim yang diperbincangkan itu setelah berlalu beberapa lama dan akhirnya orang itu sudah berubah keadaannya ataupun hafalannya, bukan pada saat Al-Imam Bukhari mengambil dari mereka. Wallahu alam. Baik, itu sekilas tentang kitab At-Tatabbu' Al-Ilzam wa Tatabbu' Al-Imam Ad-Darqutni, kemudian ditahqiq oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, kemudian dijadikan sebagai persyaratan untuk mendapatkan S2 beliau di Jami'ah Islamiyah dahulu. وقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير فقال رحمه الله حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام عن أبي كثير وصواب عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة بن عبد الله أن أباه أخبره فذكر الحديث وأخرجه البزار كما في كشف الأستار والله أعلم. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله, kita telah membaca satu hadis yang berkaitan tentang bahwasanya siapa yang ini Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya siapa yang tiba di satu tempat, tiba di kampungnya dari safar, ya wajib baginya untuk menyempurnakan sisa harinya seandainya belum malam dia tiba. Ya, tetapi ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sekali lagi apa yang beliau sebutkan ini wallahu alam tidaklah terdapat pada hadis yang beliau sebutkan. Naam. Dan memang masalah ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Naam. Di antara yang mewajibkan ya disebutkan bahwa ini adalah ucapannya Abu Hanifah dan para pengikutnya. Ya. Dan disebutkan ini juga riwayat, satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Naam. Adapun yang tidak mengharuskan dan ini pendapat yang mendekati kebenaran, ya. Bahwasanya tidak wajib baginya untuk dia melanjutkan sisa harinya. Kalau dia pulang dari safar kemudian sudah tiba di kampungnya belum malam. Ini pendapatnya Al-Imam Malik, pendapatnya Al-Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Nah, walaupun dinukilkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan uhibbu lahuma ayastatira bil akli ya wal jima khawfat tuhma, saya senang agar mereka ya untuk bersembunyi, sembunyi-sembunyi makan. Artinya jangan terang-terangan. Ya, supaya dikhawatirkan ya dari tuduhan orang-orang yang tidak memahami. Makan sangat jelek di siang hari bulan Ramadan, pakai jubah, pakai cadar istrinya umpamanya. Kemudian dia terang-terangan makan di siang hari, di siang bolong. Ya, orang lalu-lalang sekitarnya orang puasa. Nah, boleh jadi dia bisa mendapatkan teguran. Jadi walaupun antum musafir, janganlah terang-terangan makan. Karena boleh jadi ada yang salah paham. Jilatuih, Pak Ustaz. Karena apalagi saat ini, siapa saja pakai jubah panjang jenggotnya Ustaz. Ya, maaf. Tidak puasa. Ya. Ya, masa kita mau debat lagi, saya musafir, saya ini. Ya. Naam, Allah musta'an. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, saya senang kalau orang tersebut ayastatira bil akli, untuk dia sembunyi, artinya jangan terang-terangan menyelisihi kebanyakan orang. Nah. Bahkan Al-Imam Malik dan juga Al-Imam Syafi'i mengatakan seandainya ada orang yang tiba musafir, ya, dia tidak puasa di jalan karena dia musafir. Nah, ternyata sampai di kampungnya istrinya dalam keadaan sudah bersih, padahal pagi-pagi masih haid. Haid kan tidak wajib puasa. Ya, tiba di kampungnya, istrinya dalam keadaan sudah suci dari haidnya. Dia langsung mandi. Nah, karena si wanita ini juga tidak berkewajiban untuk menyambung sisa harinya. Ya. Nah, maka Imam Syafi'i juga Imam Malik mengatakan boleh bagi suami tersebut untuk menjimai istrinya. Ya, rezekinya lah. Alhamdulillah. Kita dari safar begini ya. Naam. Banyak hal yang dilihat di jalan tidak bisa dilaksanakan. Ya, tentunya tempatnya adalah di rumah. Naam. Tapi wallahu a'lam. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk menahan dari sisa harinya, ya, pendapat ini yang lebih kuat. Dan ini fatwanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dalam satu riwayat. Wallahu a'lam. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.